بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam, masih mengenai perkara kebid'ahan, bahwasanya kebid'ahan tersebut lebih jelek daripada dosa besar, di mana di antara sisi jeleknya kebid'ahan tersebut bahwasanya orang yang mengajarkan dan mengajak kepada kebid'ahan akan diikuti oleh banyak orang, dan penyeru kebid'ahan tersebut akan mendapatkan dosa dari kebid'ahan yang dia lakukan dan juga dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Maka bisa dibayangkan apabila kebid'ahan tersebut bermula dari satu orang kemudian menyebar kepada para pengikutnya dan diikuti dari generasi ke generasi, semakin berlalunya zaman, semakin banyak yang mengikutinya, semakin banyak yang melakukannya, maka berapa banyak dosa yang akan ditanggung oleh orang pertama yang melakukannya. Demikian pula dosa yang ditanggung oleh orang-orang setelahnya yang menyerukan dan mencontohkan kebid'ahan tersebut kepada generasi setelahnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada apa yang disebutkan oleh al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana setelahnya beliau akan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab ini. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج dan dalam kitab sahih, dan yang dimaksud adalah sahih al-Bukhari dan juga Muslim, dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai al-Khawarij, aina ma laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian bertemu dengan mereka, bertemu dengan Khawarij, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka. Ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Khawarij belum muncul, belum ada wujudnya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan akan keluarnya orang-orang yang seperti ini sifatnya Nah, seperti ini jenisnya, ya. Dan beliau memerintahkan apabila sampai muncul orang-orang yang seperti ini, maka basmilah mereka, basmilah Khawarij. Ini menunjukkan betapa jeleknya kebidahan ini, kebidahan khuruj, keluar, memerangi waliul amr, penguasa kaum muslimin, sampai-sampai beliau memperingatkan kaum muslimin, apabila keluar orang-orang yang seperti itu, maka perangilah mereka. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, qala hafizahullah ta'ala, wa minal bid'il mustaqbahah, bid'atul khawarij. Dan termasuk kebid'ahan yang sangat jelek, yaitu bid'ahnya al-khawarij. Qala wal khawariju humul ladhina yakhrujuna ala ulati umuril muslimin. Dan al-khawarij, mereka adalah orang-orang yang keluar melawan, menentang penguasa-penguasa kaum muslimin. Fayakhla'una sam'a wa ta'ah. Maka mereka mencabut sikap mendengar dan taat. Tidak mau mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, dan justru memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Qala wa yakhrujuna 'alaihim bisayf. Dan mereka keluar melawan penguasa-penguasa kaum muslimin dengan pedang, yaitu mengangkat senjata kepada penguasa kaum muslimin. Wa yukaffirun al-muslimina bil kaba'ir allati duna syirki. Dan mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sekedar melakukan dosa-dosa besar yang di bawah kesyirikan. Ini sifat-sifat khawarij, memerangi penguasa kaum muslimin, tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, dan mengkafirkan kaum muslimin ketika mengerjakan salah satu dari al-kabair. Qala ha'ulai humul khawarij. Mereka itulah kaum khawarij. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqatlihim likaffi syarrihim wal qada'i ala bid'atihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk memerangi mereka, untuk menahan jeleknya, kejelekan mereka, jangan sampai tersebar. Dan al-qadha, membasmi, menghilangkan kebid'ahan mereka dari muka bumi. Qala li anna sunnata was syari'ata yahuthani 'ala as-sam'i wa at-ta'ati li walati umuril muslimin. Dikarenakan sunnah dan juga syariat kedua-duanya menghasung untuk bersikap mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Lima yatarattabu ala dhalika minal masalihil azimah. Dikarenakan sikap tersebut akan menghasilkan kemaslahatan-kemaslahatan yang besar. Wajtima'il kalimah. Dan bersatunya kalimat kaum muslimin. Terjadinya persatuan. Tidak berpecah belah. Tidak saling membunuh, tidak saling berperang. Yang bersama kaum muslimin. Qala wa haqnud dima, dan menjaga darah-darah kaum muslimin. Wal hukmi bis syari'ah, dan berhukum dengan syariat, yaitu pada negara-negara kaum muslimin yang memang pada asalnya berhukum dengan syariat Islam, menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum mereka. Maka ada kemaslahatan yang besar dalam sikap mendengar dan taat kepada pemerintah. Hukum dengan syariat bisa dijalankan. Qala wa iqamatul hudud wal jihad. Dan juga menegakkan hukum-hukum had. Ini berhubungan dengan yang sebelumnya. Berhukum dengan syariat termasuk di dalamnya menegakkan hukum-hukum had. Wal jihad. Dan juga menegakkan jihad bersama kaum atau pemerintah kaum muslimin. Penguasa kaum muslimin. Qala wa ghayru dzalika minal masalihil 'azimah. Dan yang selainnya dari maslahat-maslahat yang besar. Maka ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi al-Khawarij? Ya, karena kan pemikiran al-Khawarij bertentangan dengan apa yang disyariatkan Islam. Syariat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk taat mendengar penguasanya, jangan sampai memberontak. Namun justru kaum Khawarij ini menyerukan untuk memberontak dan menggulingkan penguasa kaum muslimin. Syariat Islam tentu saja ditetapkan dengan melihat maslahat-maslahat yang begitu besar. Dan apabila syariat tersebut dilanggar, dicabut sikap mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, maka yang terjadi adalah mafsadah-mafsadah yang begitu besar. Dan itu pasti. Ya. Karena kan apa yang digariskan dalam syariat, semuanya mengandung maslahat. Ya. Dan apabila dilanggar syariat tersebut, pasti akan membawa mudharat dan mafsadah yang begitu besarnya. Oleh karena itu, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasmi kaum Khawarij supaya menghindarkan mafsadah-mafsadah yang besar tersebut yang terjadi dengan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Khawarij tersebut. Qala fa idzan taqada al-amru dha'at hadhihi al-masalih. Maka apabila perkara ini dibatalkan, yaitu apabila dilanggar apa yang sudah diperintahkan dalam syariat untuk mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, dha'at hadhil masalih, maka kemaslahatan-kemaslahatan ini semuanya akan sirna, wantasyaratil fawdha, dan akan menyebar kekacauan. Yang kita lihat di negeri-negeri yang di situ kaum Khawarij begitu aktifnya melakukan kegiatan-kegiatan mereka, pemberontakan-pemberontakan mereka, maka kekacauan tersebar di mana-mana. Jarang ada kota-kota yang bisa aman melakukan kegiatan-kegiatan mereka sebagaimana yang kita nikmati di kota-kota di negeri kita ini. Banyak kota terjadi kekacauan, menyebar dari satu kota ke kota yang lainnya. Kaum Khawarij berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya, menguasai satu kota, kemudian berusaha untuk menguasai kota yang di sebelahnya, kemudian diusir oleh pemerintah, kemudian mereka berhasil merebutnya kembali, dan begitu seterusnya. Terjadi kekacauan terus-menerus, menyebar di negeri yang kaum Khawarij aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka, memberontakan-memberontakan mereka. Maka alhamdulillah di negeri kita, walaupun kita tidak mengatakan bahwasannya pemerintah kita adalah pemerintahan yang sempurna, namun dengan adanya pemerintahan yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah taufik, menambah hidayah kepada mereka penguasa kaum muslimin di negeri ini, tidak ada kejadian-kejadian semacam ini. Tidak ada kekacauan-kekacauan yang begitu meluas, yang kemudian memakan korban jiwa yang begitu banyak, dan juga menghancurkan perekonomian, menjadikan kehidupan menjadi sulit dan sempit. Tidak ada, walhamdulillah. Kemudian dilanjutkan, qala wa sufikatid dima, dan darah-darah tertumpah. Qala wa nuhibatil amwal, dan harta-harta dirampas, dirampok. Ya kalau sudah kacau, maka di sana akan ada orang-orang yang memanfaatkan keadaan dalam keadaan mereka juga mungkin sedang terjepit, ya. Ekonomi sulit, ya. Tidak ada pekerjaan bahkan karena keadaan kacau. Akhirnya ketika melihat ada kesempatan untuk mengambil harta orang lain, maka diambil harta tersebut, ya. Dengan dalih darurat, ya, padahal bukan darurat ketika itu, ya. Tetap harta-harta harus dijaga. Namun keadaan sudah kacau, ya. Manusia sudah tidak bisa menimbang permasalahan sesuai dengan syariat lagi. Menimbangnya sesuai dengan kemaslahatan perut mereka dan bagaimana menghidupi keluarga mereka dalam keadaan yang kacau seperti itu. Maka harta orang lain pun, ya, ketika mereka sanggup untuk merampasnya, mereka rampas, mereka rampok, mereka curi. Falawan tuhikatil a'rad, dan kehormatan-kehormatan pun dilanggar. Ya. Kita mendengar betapa banyak terjadi pelanggaran terhadap kehormatan kaum wanita dari orang-orang yang dikatakan mujahidin, bahkan mujahidin caranya mereka dengan atau berdasarkan kebidahan mereka, mereka justru melanggar kehormatan para wanita. Qala wa utilatul hudud, dan hukum-hukum had justru diabaikan. Ketika tidak ada pemerintahan yang kuat, maka hukum-hukum had yang mungkin saja diterapkan pada sebagian negara kaum muslimin, apabila kemudian digulingkan atau kemudian terjadi kekacauan, maka tidak ada lagi kekuatan penguasa yang bisa menegakkan hukum had tersebut. Diabaikan hukum had tadi. Qala ila ghairi dzalika minal umur, dan yang selainnya dari perkara-perkara yang bisa terjadi. Qala fal ijtima'u was-sam'u wat-ta'atu li wulati umuril muslimin fardun 'alal muslimin. Maka bersatu dalam satu kepemerintahan, dalam satu kepenguasaan, kemudian juga mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin adalah suatu kewajiban atas kaum muslimin. Min ajli qiyami masalihid dunya wa masalihid din, supaya bisa menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan duniawi dan juga kemaslahatan-kemaslahatan agama. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya di antara ulama ada yang mengatakan 60 tahun di bawah pimpinan seorang penguasa yang zalim itu lebih baik daripada satu malam, ya, tanpa adanya penguasa, ya. Karena kalau tidak ada penguasa, yang terjadi adalah kekacauan, ya. Perkara-perkara yang sudah kita sebutkan tadi, ditumpahkannya darah-darah yang sebetulnya terjaga dalam Islam, dan juga dirampasnya harta-harta yang sebetulnya juga, ya, tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas dalam syariat Islam, dan juga kehormatan pun dilanggar. Maka inilah yang terjadi apabila tidak ada penguasa yang bisa menstabilkan keadaan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, bid'ah yang mereka sebarkan tersebut sungguh sangat bermafsadah bagi kehidupan kaum muslimin. Qala amma man kharaja an hadza faqad ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu. Adapun siapa saja yang keluar dari perkara ini, maka dia telah mengada-adakan dalam agama Allah sesuatu yang bukan termasuk bagian darinya. Keluar dari sikap mendengar dan taat bersatu di bawah suatu penguasa, maka dia telah mengada-adakan kebidahan dalam agama Allah. Ini semua diatur dalam syariat Islam. Tidak boleh seorang mengedepankan ro'yunya, mengedepankan pemikirannya, ya, lebih baik digulingkan, lebih baik kita ganti pemerintahnya, penguasanya, kemudian menggunakan cara-cara kekerasan, ya. Ini tidak boleh, karena semuanya sudah diatur dalam syariat. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penting untuk digarisbawahi di sini bahwasanya ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pemerintah memerintahkan kepada sesuatu yang memang wajib, ya, maka kita harus menjalankannya karena memang itu adalah kewajiban dalam syariat, ya. Dan juga ditambah lagi kewajiban dari sisi pemerintah yang menetapkannya. Demikian pula apabila pemerintah menerapkan suatu yang atau memerintahkan kepada suatu yang mubah, ya, maka ini akan menjadi ibadah yang pada asalnya mubah, ya. Namun ketika pemerintah menetapkannya, mewajibkannya, maka ini wajib untuk ditaati, menjadi suatu ibadah yang kita hendaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dari melakukan perkara tersebut, seperti apa yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, pada zaman pandemi ini, ya, untuk selalu menjaga jarak atau memakai masker, ya. Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan, ya, yang matang tentu saja, bukan dengan serampangan, namun dengan musyawarah dari rapat ke rapat yang lainnya, kemudian ditetapkan ketetapan-ketetapan tersebut, maka hendaknya kita mengerjakan, ya, apa yang sudah ditetapkan tersebut, karena di dalamnya insya Allah terdapat maslahat. Dan paling tidak, ya, ketika kita mengerjakannya, maka kita mendapat pahala ketika memang kita niatnya ihtisab, bukan terpaksa untuk mengerjakannya. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya pada zaman pandemi ini sungguh ada kesempatan yang terbuka lebar bagi kita untuk mendapatkan pahala, ya, dari perkara-perkara tersebut, membuktikan ketaatan kita kepada waliul amr. Jangan sampai ketaatan kepada waliul amr hanya sebagai slogan, ya, yang di ulang-ulangi dari satu ta'lim ke ta'lim yang lainnya, ya, dari satu artikel ke artikel yang lainnya. Nah, namun ketika datang waktu untuk mempraktekannya, ya, ternyata kita belum siap, ya, untuk mempraktekannya, ya, dan kemudian justru melanggar apa yang selama ini telah kita pelajari, ya, tidak mau mengikuti dan mentaati, ya, apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berupa aturan-aturan dan protokol-protokol. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, sikap mendengar dan taat ini adalah prinsip ahli sunnah dan hendaknya betul-betul kita praktekkan, ya, walaupun dalam keadaan kita kesusahan sekalipun. Susah setiap hari misalnya kalau harus pakai masker misalnya, ya. Susah kalau misalnya maskernya hilang, kemudian harus beli lagi, hilang, harus beli lagi, demikian seterusnya, ya. Walaupun susah, ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa in daraba ghahrak walau akhadha malak, walaupun pemerintah itu memukul punggung kalian, ya, memukul punggungmu atau mengambil hartamu, ya, isma wa ati, dengar dan taatlah. Dan yang seperti ini walhamdulillah tidak terjadi, tidak dipukul punggung kita, tidak diambil harta kita oleh pemerintah, ya. Hanya disuruh memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun untuk kemaslahatan kita sendiri, ya, bukan untuk kemaslahatan pemerintah, ya. Artinya tentu saja kembalinya juga kemaslahatannya kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pemerintah. Ketika pandemi ini berakhir, ketika angka kematian dan juga angka penderita COVID-19 ini bisa menurun. Ini semuanya kembalinya kemaslahatannya kepada kita semuanya, kepada rakyat dan juga kepada penguasa. Bukan serta-merta hanya kepada penguasa saja. Qala amma man kharaja an hadza faqad ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu. Adapun orang yang keluar dari prinsip ini, mendengar dan taat kepada pemerintah, penguasa kaum muslimin, maka dia telah mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam ini yang bukan termasuk bagian dari agama Islam tersebut. Qala wa in kanu yadhunnuna annahum yunkiruna al-munkar. Walaupun mereka menyangka bahwa mereka sedang mengingkari kemungkaran. Itu ingin mengingkari kemungkaran yang ada pada pemerintah, pada penguasa. Namun dengan cara melepaskan sikap mendengar dan taat, tidak mau taat dan justru memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Ya. Mereka bukan sedang mengingkari kemungkaran dengan cara yang syar'i. Ya. Mereka mengingkari kemungkaran dengan cara yang bid'ah. Ya. Mengingkari kemungkaran dengan cara yang bukan termasuk bagian dari agama. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, justru mendapatkan pahala kemungkaran yang mereka lakukan. Qala wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka menyangka bahwasanya mereka berjihad di jalan Allah. Mereka tidak mendapatkan pahala jihad fi sabilillah karena mereka di atas kebid'ahan. Jihad mereka adalah jihad yang bid'ah, bukan jihad yang syar'i. Qala fa innahum fil haqiqati mubtadi'atun wa kharijun 'an syar'illahi 'azza wa jalla. Maka sesungguhnya mereka pada hakikatnya adalah mubtadi'ah, orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan, dan mereka adalah orang-orang yang keluar dari syariat Allah 'azza wa jalla. Qala wal ladzi irtakabuhu min al munkari ashaddu min al munkari alladhi yaz'umuna anna waliya al amri fa'alahu. Dan kemungkaran yang mereka lakukan itu lebih jelek daripada kemungkaran yang mereka menyangka penguasa telah melakukannya. Qala awil ladzi waqa'a minhu bil fi'li, atau kemungkaran yang memang dilakukan oleh penguasa. Jadi ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kalau mau ditimbang-timbang antara kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, kalau betul-betul terjadi, dengan kemungkaran yang mereka lakukan, itu lebih besar kemungkaran yang mereka lakukan. Karena dengan apa yang mereka lakukan berupa pemberontakan tadi, banyak darah-darah yang akan tertumpah. Padahal seharusnya tidak tertumpah. Ya, apabila tidak ada pemberontakan tersebut, tidak akan terjadi kehancuran di mana-mana apabila tidak ada pemberontakan tadi. Kehidupan akan berjalan lancar-lancar saja. Ya, walaupun mungkin ada kezaliman dari pemerintah. Katakanlah memang terjadi hal seperti itu. Bagaimana kiranya apabila ternyata kemungkaran-kemungkaran yang disangka-sangka tersebut hanyalah propaganda saja. Ya. Atau permainan intelijen asing misalnya. Bisa jadi. Tidak tertutup kemungkinan, ya, disebarkan di media massa begini dan begitu, pemerintah ini adalah seorang komunis sebenarnya, pemerintah ini adalah condong kepada ini, condong kepada itu, tidak berpihak kepada ini, tidak berpihak kepada itu, zalim begini dan begitu, dan ternyata hanya permainan media atau bahkan permainan intelijen asing. Bisa jadi, ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di tengah derasnya arus informasi-informasi dari media, seorang ahlu sunnah tentu saja seharusnya menyaring. Ya. Jangan sampai semua informasi dia telan mentah-mentah. Ya. Padahal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, media-media massa dan media-media sosial tersebut bisa jadi adalah senjata yang begitu mematikan terhadap kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak perlu untuk mengeluarkan biaya untuk meluncurkan roket dan yang lain sebagainya, namun dengan media-media tersebut bisa menghancurkan negeri kaum muslimin dalam propagandanya, ya. Dengan informasi-informasi dustanya yang disebarkan melalui media-media. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan dari mana kita mengambil berita dan menerima berita tersebut. Jangan sampai semua yang disebutkan di media betul-betul kita telan mentah-mentah. Siapa yang menulis berita-berita tersebut? Siapa yang menyebarkan khabar-khabar tersebut? Kita tidak mengetahui orangnya seperti apa. Taat beragama kah? Kalau saja taat beragama, mengapa kemudian menyebarkan aib-aib pemerintah? Dalam keadaan inilah ghibah. Ghibah. Tidak dikecualikan ghibah tersebut. Apakah kepada seorang rakyat biasa, ataukah kepada pemerintah, ataukah kepada ulama, sama ghibah tersebut, bahkan lebih parah apabila ghibah tersebut ditujukan kepada pemerintah atau ulama dibandingkan kepada rakyat biasa. Kenapa? Karena efeknya lebih besar. Oke, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada masa seperti ini memang kita mendapati ujian yang begitu besar untuk berpegang dengan sikap mendengar dan taat. Ya, tidak kemudian menjelek-jelekkan pemerintah, tidak kemudian menyebarkan aib-aib pemerintah, ini betul-betul menjadi ujian kita saat ini. Di tengah-tengah arus informasi yang begitu derasnya dari media-media yang kita tidak ketahui bagaimana keadaan orang-orang yang membuat berita-berita di media tersebut, dan bagaimana keadaan orang-orang yang mendirikannya dan membuat media-media tersebut. Nah, maka berhati-hatilah. Ahli sunnah harus berhati-hati untuk bisa menjaga prinsip mendengar dan taat, dan tidak menjelek-jelekkan, mengumbar aib pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Qala fa innahu hatta law kana fa'alahu fal khuruju 'alaihi ashaddu mafsadatan min masadati tarkil inkar alaihi alaniyatan. Maka walaupun katakanlah pemerintah atau penguasa betul-betul melakukan kemungkaran, perbuatan memberontak kepada penguasa ini mafsadahnya lebih besar daripada mafsadah meninggalkan pengingkaran terhadap penguasa secara alaniyah, secara terang-terangan. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ketika memang betul-betul terjadi kemungkaran, ya, maka yang kemudian seharusnya dilakukan adalah pengingkaran memang. Ya. Namun apa, pengingkarannya harus dengan cara-cara yang syar'i. Harus dengan cara-cara yang syar'i. Adapun apabila pengingkarannya secara terang-terangan, ya, tidak di atas mimbar atau di jalan-jalan, maka ini mafsadahnya sangat besar, ya, mafsadahnya sangat besar. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ditinggalkan mafsadah yang besar tersebut dalam keadaan ketika meninggalkan pengingkaran secara terang-terangan tersebut, berarti masih ada mafsadah satu lagi, yaitu apa? Mafsadah kemungkaran yang terjadi. Namun mafsadah pengingkaran secara terang-terangan tersebut lebih besar. Maka dalam syariat Islam, mafsadah yang besar ditinggalkan, ya, walaupun kemudian masih terjadi mafsadah yang lainnya. Mafsadah yang lebih besar, inilah yang ditinggalkan, walaupun ya, konsekuensinya harus menghadapi mafsadah yang lainnya yang lebih kecil. Ya. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dalam syariat Islam memang seperti itu kaidahnya. Apabila dihadapkan kepada dua pilihan, yang satu mafsadah, yang kedua juga mafsadah, ya. Namun mafsadah yang pertama lebih besar daripada mafsadah yang kedua, maka mafsadah yang pertama ditinggalkan walaupun konsekuensinya ya harus terjadi, harus menghadapi mafsadah yang kedua. maka mafsadah pengingkaran secara alaniyah, pengingkaran secara terang-terangan ini lebih besar daripada mafsadah, yaitu menghadapi kezaliman ataupun kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Qala fayajibu as-sam'u wa ta'ah. Maka yang wajib adalah mendengar dan taat. Taibni khani fiddi rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini? Masih ada pembahasan dari Syekh Shalal Fauzan mengenai bid'ah khawarij ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.